بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wa fi qawlihi wa nahnu lahu 'abidun, dan dalam firman Allah فَإِذَا كَانَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِكُمْ هي فَاسْتَلِعُ فَلِهَذَا فَفَيْدُ فَلِهَذَا قَالَ عَلَى سَبِيلِ التَّعَجُّبِ المتقرر للقعون الزكية للقعون الزكية هذا هو للعقول الزكية تربالي عينيا دي تمت قف قفيا دي تمت عين ولكمينيلا Allah menyatakan ala sabili ta'ajjubi dalam bentuk atau dalam rangka untuk at-ta'ajjub, ketakjuban Allah yang ditekankan al-mutaqarrir, kekaguman Allah lil-uqul zakiyati, kamu rupa itu untuk akal-akal yang suci, yang bersih, yaitu akal-akal yang telah mendapatkan sibghah dari agama Allah. Allah menyatakan, "Wa man ahsanu minallahi sibghah." معي؟ لا أحسن صبغة من صبغته. يعني tidak ada yang lebih bagus sibrahnya, sifatnya daripada sifat orang yang telah dididik oleh Allah dengan agamanya. وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ نَمُوذَجًا, dan apabila engkau ingin untuk mengerti نَمُوذَجًا produk daripada sibghatullah ini, hasil didikan daripada agama Allah ini, يبين لك الفرق, akan diterangkan kepadamu perbedaan بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ, antara صبغة الله dengan yang selainnya daripada bentuk-bentuk didikan agama lainnya. Waqastu syai' bididdihi, maka mengukur sesuatu itu ialah dengan melihat lawannya. Bagaimana tara, maka bagaimana engkau melihat fi abdin, pada seorang hamba, amana bi rabbihi imanan sahiha, yang beriman kepada Tuhannya dengan keimanan yang benar, asara ma'ahu, telah tampak bekas daripada iman itu bersama dia, yaitu apa? Khudu'ul qalbi, tunduknya hati, wanqiyadul jawarihi, dan terbimbingnya anggota tubuh dengan agama ini. Falam yazal yatahalla bikulli wasfi hasanin, sehingga terus menerus hamba ini yatahalla, menghias diri dengan segenap sifat-sifat yang baik. Dengan sifat yang baik. Fi'alin jamil, dan dengan perbuatan yang indah, yang bagus. Wa khuluqin kamilin, dan dengan akhlak yang lengkap, yang sempurna. Wa na'atin jamil, dan dengan sifat atau tabiat yang agung. Itu ya tahalla, berhias dengan semua itu. Wa ya tahalla dengan ha, dan hamba itu ya tahalla kosong min kulli wasfin qabih, dari segala sifat yang jelek, waradila wa'aib, dan yang rendah kosong dari sifat yang rendah dan kosong dari sifat yang aib yang tercela. Fawasfuhu, maka sifat hamba itu ialah as-sidqu fi qawlihi wa fi'lihi, benar ucapannya dan perbuatannya. Was-sabru wal-hilmu, dan sabar. Kalau sabar dalam Al-Quran Sunnah maknanya ialah apa? Sabar di dalam mentaati Allah dan Rasulnya, sabar di dalam menahan diri dari segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan sabar dalam menghadapi musibah-musibah ketika berjalan di jalan Allah. Dia sabar dan hilm, mempunyai hilm. Al-hilm yaitu menahan diri dari marah, menahan diri dari marah pada keadaan yang tidak baik menurut syariah untuk marah padanya. Menahan omongan yang menurut syariah tidak baik diomongkan di tempat itu, dan marah pada tempat yang memang menurut syariah harus marah padanya. Itu al-ilm. Dan berkata pada tempat yang memang harus berkata padanya. Ya. Wal-ifatu, al-ifah, menjaga kehormatan diri. Wasyaja'atu, dan berani. Berani pada keadaan yang memang menurut syariah harus berani padanya. Wal ihsanul qawli wal fi'li, dan baik dan baik omongannya dan perbuatannya. Wa mahabbatullahi wa khasyatuh, dan cinta kepada Allah dan takut daripadanya. Wa khaufuhu, dan takut kepada Allah. Wa raja'uhu, dan berharap kepada Allah semata. Fahaluhul ikhlas lil ma'budi wal ihsanu lil 'abidi li 'abidihi. Maka keadaan orang ini ikhlas untuk sesembah, untuk zat yang disembah, yaitu untuk Allah, dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Fakisku, maka coba kamu ukur keadaan hamba yang merupakan produk syubhatullah ini. Kisku, ukur. Ukur di abdin dengan seorang hamba kafara bi rabbihi, yang kufur kepada Tuhannya, wa syarada anhu, dan yang lari dari Allah, وأقبل على غيره من المخلوقين dan menghadapkan diri kepada yang selain Allah dari kalangan makhluk. Fattasafa bisifatil qabihati, sehingga dia bersifat dengan sifat-sifat yang jelek, yaitu sifat yang jelek minal kufri, sifat kufur, kufur kepada Allah dan Rasulnya, wasyirki wal kadhibi, dan sikap syirik serta dusta. Syirik bercabang niat, tidak ikhlas, syirik lawan dari ikhlas. Wal kadhib dan dusta, wal khianati dan khianat, berkhianat yaitu ketika diberi amanah dia tidak menunaikan amanah kepercayaan orang itu sesuai dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Wal makri, penuh dengan makar, makar itu ialah rencana jahat terhadap seseorang atau terhadap satu kelompok. Wal khida'i, dan penuh dengan tipu daya. Al khida' tipu daya. Wa adamil iffati, dan tidak menjaga kehormatan diri. Wal isa'ati ilal khalqi, dan menyakiti makhluk, mengganggu lingkungan, mengganggu mengganggu kehidupan manusia. Siakwali, omongannya, pada omongannya, omongannya suka nyarnyur, mencerca sana, mencerca sini, menggunjing sana, menggunjing sini, memindahkan omongan yang jelek dari sini dan ke situ untuk mengadu domba dan sebagainya. Wa fa'alihi, dan perbuatannya juga mengganggu lingkungannya. Fala ikhlasa lil ma'budi, sehingga tidak ada sikap ikhlas untuk Allah yang diibadai. Wala ihsana ila abidih, dan tidak ada sikap ihsan, perbuatan baik kepada hamba-hamba Allah. Fa innahu yadhharu lakal farqal 'azima bainahuma. Kalau kamu lihat seperti itu, tampaklah bagimu perbedaan yang besar di antara kedua sibghah tersebut, antara sibghatullah dengan sibghah yang selain. Ya. Wa yatabayyanu laka, dan akan jelas bagimu, annahu la ahsana min sibghatillah, bahwasanya tidak akan ada yang lebih bagus dari sibghatullah. Wa fi dhillihi, dan dalam pernyataan ini, yaitu pernyataan wa man ahsanu minallahi sibgha, mengandungi pula pengertian mengandungi mengandungi pula pengertian annahu la aqbaha sibghatan mimman sabagha bighairihi ini, bahwasanya tidak akan ada yang lebih jelek daripada sibghah satu tabiat. Tidak akan ada yang lebih jelek dari tabiat orang-orang yang dididik oleh selain agama Islam, selain agama Allah. Mungkin kadang-kadang kita melihat ada orang yang dididik untuk menjadi misionaris. Allah. Misionaris Katolik atau misionaris Kristen yang terkesan senyum sana, senyum sini, sama kambing lewat pun ikut senyum, bagi-bagi supermi, bagi-bagi apa beasiswa, tapi di balik itu semua kejahatan kemanusiaan yang demikian besar, di mana dia tersenyum kepada manusia itu adalah karena memang digaji oleh gereja untuk senyum. Seandainya dia digaji untuk cemberut, ya dia cemberut sesuai dengan gaji yang ada. Jadi tingkah lakunya yang ditampilkan dalam bentuk kebaikan kepada manusia adalah dalam rangka menerima gaji, ya. Kalau sibghatullah tingkah lakunya demikian, tidak ada yang menggajinya kecuali Allah. Kalau didikan agama Islam ini melahirkan orang yang ikhlas untuk Allah dalam berbuat baik kepada manusia, di sini senyum sana senyum situ, kalau ada peluang sembelih sana sembelih situ, ya. Nah itu tabiat mereka. Selama masih merasa lemah, senyum sana, senyum sini, bagi-bagi supermi, itu karena masih merasa lemah. Kalau merasa kuat, sembelih sana, sembelih sini, bantai sana, bantai sini. Nah itu kalau sibghah dari agama-agama kafir, ya, yang dalam hal ini apa yang telah dialami oleh kita bangsa Indonesia, bahwa agama kolonial ini, agama-agama Katolik ataupun Kristen ini sebagai agama-agama kolonial itu memang mengajarkan demikian. Kalau masih lemah, itu senyum sana senyum sini, berbuat baik sana berbuat baik sini. Tapi kalau sudah kuat, tindas sana tindas sini, bantai sana bantai sini, dan bertindak yang semena-mena di mana-mana. Itu kalau sudah merasa kuat. ya. Nah itu sebuah model pendidikan agama-agama yang selain Islam. Kita dapati kenyataan demikian. Gak usah jauh-jauh ke Filipina. Lihat saja keadaan di Indonesia ini. Ya. Bagaimana gerakan misionaris Kristen, misionaris Katolik, dan misionaris agama-agama salib ini di berbagai wilayah di Indonesia. Ya. Berbagai kejahatan kemanusiaan kita saksikan dengan sangat keji dari perbuatan mereka, dengan komando dari gereja-gereja mereka. Ya, tentu sangat menyolok perbedaan tersebut. Dengan begitu kita tahu betapa indahnya Sibghatullah itu. Islam kalau dalam keadaan apa lemah, dia sabar dalam menghadapi kelemahan itu, tetapi dia tetap istiqomah di atas agama Allah. Dalam keadaan kuat menyayangi yang lemah. Masya Allah, seandainya Islam itu mengajarkan kepada umat Islam seperti keadaan agama-agama salib itu, ya Allah, ya sudah habis itu mereka di Indonesia ini, karena mereka agama-agama salib itu dalam posisi minoritas. Ya. Tetapi karena Islam mengajarkan rahmah, walaupun dalam posisi mayoritas, tetap menyayangi orang-orang yang minoritas selama mereka tetap menghargai kemuliaan Islam. Maka la aqbaha sibghatan mimman sabaqa bighairi dinih. Tidak ada yang lebih jelek didikannya daripada orang-orang yang dididik dengan selain agama Islam, selain agama Allah. Ya. Fi qawlihi, dan dalam firman Allah, wa nahnu lahu abidun, bayanun li hadhihi sibghah. Pernyataan wa nahnu, dan kami, lahu, kepada Allah, bagi Allah sebagai orang-orang yang beribadah, ini adalah keterangan tentang sibghah tersebut, didikan tersebut. Wahyal qiyamu bihadainil aslaini, yaitu menegakkan dua prinsip, dua pokok agama, yaitu al-ikhlas wal mutaba'atu, sikap ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti tuntunan Nabi. Lianna al-ibadata, karena ibadah itu, al-ibadah itu maknanya ialah ismun jami'un, nama bagi segenap, likulli ma yuhibbullah wa yarda, segenap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Minal a'mali, baik dalam bentuk amalan-amalan, wal aqwali, ataupun dalam bentuk omongan-omongan, adh-dhahiratu wal batinati, baik yang zahir maupun yang batin, selama itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka semua yang diridhai dan disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, itu dinamakan ibadah. Baik yang zahir maupun yang batin. Jadi didikan Islam menyatakan mencari keridhaan dan mencari kecintaan Allah, bukan mencari gaji dari manusia, bukan mencari keuntungan materi, tetapi mencari keridhaan dan kecintaan Allah. Wala takunu kadzalika, dan tidak bisa terjadi demikian, tidak bisa, tidak akan ada peluang untuk menempuh apa yang diridhai dan dicintai oleh Allah, hatta yusyarri'ahallahu ala lisan rasulih, sehingga Allah mensyariatkan ibadah itu melalui lisan Rasulnya. Ya, dari sisi prinsip ibadah ini saja sudah memberikan didikan yang luar biasa bagi seorang muslim. Berusaha mencari keridhaan Allah dan kecintaan Allah dengan melalui syariatnya. Sampai-sampai Rasulullah memberikan pendidikan agar bersih dari hati kita, mental, materialis. Rasulullah menyatakan ka'isa abdud dinar. Ka'isa abdud dinar, ka'isa abdud dirham, ka'isa abdul qatifa, abdul qamisa, ka'isa abdul qatifa, ka'isa wan taqash, wa ila sika falan takos, celakalah hamba-hamba dinar, dinar uang emas, celakalah hamba-hamba dirham, uang perak, celakalah hamba-hamba baju, celakalah hamba-hamba permadani, celaka dan betul-betul sial. Wa idza syika, kalau mereka ini tertusuk duri, falan taqas, maka dia tidak bisa mencabut duri itu. Menghadapi problem sedikit saja tidak mampu menghadapinya. Itu keadaan abdud dinar, abdud dunia, hamba dunia. In u'tiya minha radiya. Kalau diberi sebagian daripada dunia itu, dia akan senang. Wa in nu'au wa in muni'a minha. Dan kalau di tidak diberi daripada dunia itu, ghadiba atau marah dia. Ya. Nah, ini mentalitas materialis yang dibasmi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sibghatullah benar-benar hanya mencari ridha Allah, hanya mencari kecintaan Allah di dalam perbuatannya, perkataannya, zahir maupun batin. Wal ikhlasu ayyaqsidal abdu wajhallahi wahdah. Dan yang dinamakan ikhlas adalah bila seorang hamba bertujuan untuk mendapatkan wajah Allah semata, untuk berkesempatan bertemu dan memandang wajah Allah di surganya. Fi tilkal amal, dalam segenap amalan-amalan itu. Fataqdimul ma'muli yu'adzimu dul hasri, maka didahulukannya maf'ul wa nahnu lahu, ini maf'ul, ini adalah memberi isyarat, memberitahu tentang hasr. Hanya bagi dialah segala amalan ibadah. Waqala wa nahnu lahu abidun, dan ketika Allah menyatakan wa nahnu lahu abidun, fawasafahum, Allah memberi sifat kepada mereka, orang-orang yang terdidik dengan agamanya itu, bismil fa'il, dengan ismul fa'il, abidun, ini ismul fa'il, ad-dalu ala tubuti wal istiqrar. Ismul fa'il di sini abidun, orang-orang yang beribadah, itu memberikan keterangan, menunjukkan kepada at-tubut, bahwa mereka itu tetap dalam kondisi selalu beribadah kepada Allah. Wal istiqrar, dan kokoh di dalam beribadah. Tidak berubah-ubah. Terus sebagai abidun, sebagai hamba-hamba Allah yang beribadah. Liyadullu ala ittisafihim bidalik. Ini untuk menunjukkan bahwa mereka selalu bersifat demikian itu tadi. Ya. Demikian sifat yang paling utama atau sifat yang merupakan ciri khas orang-orang yang terdidik dengan agama Allah, yaitu orang-orang yang abiduna lillah, selalu beribadah untuk Allah, ikhlas untuk Allah. Nah, ulang-ulang ya, Pak.